sedikit pun tiada artinya aku. Bagiku kau api yang berikan hangat begitu kuat pada beku nadi. Tiada dua, engkau hadirkan cinta tak berakhir. Takkan pernah mampu kulukis putihmu lewat lagu. Maafkanlah aku. Bagai bening mata air memancar tak henti. Mungkin masihlah teramat kurang. Bagai sinar matahari yang tak kenal bosan. Berikan terangnya pada kita. Kaulah segalanya. Datang menggoda.